Mitra bisnis, ada kekhawatiran masa depan pluralisme khususnya kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia akan semakin terancam. Kekhawatiran ini didasari dari respon Presiden yang dinilai lambat karena baru bicara setelah ada insiden penusukan jemaat HKBP yang diduga terkait larangan pendirian rumah ibadah. Selain lambat, sikap yang ditunjukkan Presiden SBY juga dirasa tidak tegas. SBY diharapkan mau mencontoh Presiden Amerika Barack Obama yang berani menegakkan konstitusi negaranya dengan mengizinkan pembangunan masjid di dekat Ground Zero, meskipun harus melawan arus dan bertentangan dengan opini sebagian besar masyarakatnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan tokoh NU yang juga adik kandung Gus Dur, Solahuddin Wahid, atau dikenal dengan Gus Solah. Gus Solah, bagaimana komentar Anda? Persis. Jadi saya kemarin hari Selasa saya bikin tulisan di koran. Kalau Presiden dalam konteks tulisan Kolonel Aji itu, Presiden mengutip pendapat Obama, kenapa dalam kasus Lapindo tidak meniru sikap Obama terhadap British Petroleum, kemudian dalam kasus gereja kok tidak meniru sikap Obama yang mendukung pembangunan masjid, walaupun Obama menempuh risiko menghadapi pemilihan 2012. Jadi Presiden hanya niru Obama kalau menguntungkan dirinya gitu. Tapi tidak mau meniru Obama kalau merugikan dirinya. Kesan saya begitu. Jadi Presiden mengambil contoh itu kalau menguntungkan dirinya. Kalau merugikan, tidak. Ya itu ya Presiden tidak bisa tegas lah kalau menurut saya itu. Apakah hal-hal ini menjadi ancaman bagi masa depan pluralitas di Indonesia, Gus? Ya tidak bisa juga kita anggap kemudian gelap gulita juga. Enggak, ini memang perjuangan ya. Kita perjuangan menyampaikan sikap yang seperti ini dengan cara yang baik. Nah, kemudian untuk kasus yang penusukan ini kita juga harus menyelesaikannya dengan baik. Kita kumpulkan semua fakta yang ada, apakah betul seperti yang disebutkan kemarin itu, atau ada pendapat lain yang itu bukan penusukan itu berkelahi. Gitu. Jadi berkelahi antara dua kelompok gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kumpulkanlah semua fakta yang ada, jangan ada yang luput fakta itu, sehingga kesimpulan diambil juga tepat. Karena masalahnya sensitif. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi kalau nggak mau menghadapi yang sulit, ya jangan jadi pemimpin, kan gitu kan. Tapi faktanya 3 tahun terakhir ini kasus serupa seringkali terjadi, Gus. Iya, faktanya memang seperti itu. Tentunya juga tidak hanya Presiden ya. Menteri Agama juga harus, karena dia yang bikin peraturan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri juga harus tanggap menurut saya. Jadi kalau mendengar itu, kalau saya jadi menteri, salah satu dari menteri itu saya akan tanggap. Saya akan berkoordinasi dengan bupati atau wali kota, tanya ini masalahnya apa gitu loh. Karena itu peraturan yang bikin menteri kan. Kalau peraturannya nggak dijalankan dengan baik, menterinya berhak dan berkewajiban untuk berkoordinasi atau mungkin juga menegur bupati atau wali kota. Dan juga gubernurnya mungkin. Demikian Solahuddin Wahid dan saya Rizal Andika.